salat. Ini takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Ya, takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram yang mesti ada ketika membuka atau ketika iftitah salat. Ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum takbiratul ihram. Tentang hukum takbiratul ihram yang mesti dan tidak boleh luput dari seseorang yang salat takbiratul ihram. Karena dia mesti ada dan dia pembuka salat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat dari lafaz awal hadisnya saya lupa adalah suci wa miftahuha at-takbir wa tahrim miftah as-salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam atau taslim miftah as-salati at-takbir wa tahrimuha مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Ini hadis yang menjelaskan tentang kedudukan takbir. Kunci salat itu adalah suci. Ya, kunci salat itu adalah suci. Kemudian tahrimnya adalah takbir. Maksud tahrim ini takbiratul ihram. Dinamakan dengan tahrim. Takbir yang pertama itu dinamakan dengan tahrim karena bila mana dia sudah diucapkan ketika seseorang hendak salat, dia sudah masuk kepada ibadah salat yang haram dia melakukan apapun yang membatalkan salat. Jadi dia mengharamkan apa-apa yang tidak dibenarkan dilakukan dalam salat. Ini dinamakan dengan takbir. Sama dengan ihram, ya, sama dengan ihram ketika seseorang berada di miqat kemudian dia mengatakan labbaik allahumma umratan ketika hendak umrah atau labbaik allahumma hajjan ketika hendak haji, setelah dia mengucapkan itu berarti dia sudah masuk kepada ihram yang dia sudah terikat dengan aturan-aturan ihram. Sebagaimana takbir juga ketika hendak salat, bila mana dia sudah mengucapkan takbir sebagai pengharam seseorang, ya, untuk bebas berbuat, dia terikat dengan aturan salat. Ya, ini hadis yang menjelaskan tentang takbir. Miftahus salati at-tahur, kunci salat itu adalah suci, maksudnya at-tahara. Bersih atau suci dari hadas dan bersih dari najis. Suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, dan bersih dari najis. Ini dimaksud dengan tahara. Bersih dari hadas dengan diangkat hadas tersebut, karena hadas itu adalah hukum status, sementara najis benda. Najis benda. Hadas adalah hukum bahwa seseorang itu dalam keadaan berhadas, walaupun dia bersih. Walaupun dia bersih sebersih-bersihnya, tetapi dia muhdith, dia berhadas. Maka untuk mengangkat statusnya berhadas ini, bila mana dia hadasnya hadas kecil, maka diangkat dengan wudu. Bila mana hadasnya hadas besar, diangkat dengan mandi. Bila mana hadasnya kecil, berarti ketika dia batal wudunya dengan keluar, ya, pembatal wudu dari salah satu dari dua tempat keluar kotoran, kubulun wa duburun, yaitu di dua jalur menurut ungkapan para ulama fikih, as-sabilani, dua jalur, yaitu kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Ini pembatal wudu. Kemudian memakan makanan yang membatalkan wudu, yang disepakati, yang kuat dari pendapat para ulama, dari dua pendapat para ulama, memakan daging unta, ini juga pembatal wudu. Adapun tidur, para ulama memasukkan tidur sebagai pembatal wudu yang nanti akan diangkat dengan wudu. Para ulama merinci, tidur pada hakikatnya bukan salah satu pembatal, tetapi dia madhinnatun naqid. Dia adalah suasana atau keadaan dikhawatirkan keluarnya naqid, keluarnya pembatal, seperti keluar angin saat tidur. Ya. Dan ada permasalahan yang juga diperselisihkan para ulama tentang pembatal wudu, seperti menyentuh kemaluan atau bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ini permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Adapun menyentuh kemaluan bila mana diiringi oleh syahwat, ada orang yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat, maka ini pembatal wudu. Kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan, pendapat yang kuat, ya, tidaklah membatalkan bila mana tidak ada unsur syahwatnya, dan itu terjadi antara orang yang boleh bersentuhan seperti suami istri. Ya. Adapun bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang tidak mahram, yang bukan mahram, ini apalagi bersentuhannya disengaja, maka ini dosa. Bisa ini dosa dan belum tentu sebagai pembatal. Bisa jadi bukan pembatal tetapi dia berdosa. Kemudian yang kedua tadi adalah najis. Najis hanya dihilangkan. Ya, yang ada di badan, yang ada di pakaian, yang ada di tempat sholat. Jadi yang berkenaan dengan najis bukan hanya badan saja, dan dia termasuk pakaian, kemudian tempat sholat. Harus bersih, suci dari najis. Ini at-miftahus salati tuhur. Sementara lanjutan hadisnya wa tahrimuha at-takbir, dan pengharam sholat adalah takbir. Masuk pengharamannya adalah yang membuat seseorang tidak lagi bebas, dia sudah terikat dengan ibadah sholat yang haram, melakukan apa-apa yang tidak dibenarkan dalam sholat, seperti berbicara, ya, seperti makan, ya, seperti memperbanyak gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, seperti menoleh ke sana kemari. Ya. Ini di antara yang tidak dibenarkan dalam sholat, maka dia sudah terikat dengan takbir. Tahliluha tahlil, lawan dari tahrim. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha, dan penghalal sholat tersebut adalah taslim. Adalah taslim. Taslim itu assalamualaikum. Itu assalamualaikum yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang penghalal sholat. Maksudnya yang menghalalkan lagi apa yang tidak dibenarkan ketika sholat. Apa yang dihalalkan lagi, apa yang tidak dibenarkan dalam sholat. Makanya para ulama mendefinisikan sholat dengan ungkapan kumpulan dari sholat itu adalah kumpulan dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya. Kumpulan dari ucapan dan perbuatan yang khususnya, kumpulan dari perkataan, ucapan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah ibadah salat. Bila mana kita mengikuti seseorang dalam ibadah salat, menjadikan dia imam, maka kewajiban kita mengikutinya hanya dalam definisi tadi, yaitu perbuatan, ucapan dan perbuatan yang dia mulai dari dengan takbir kemudian ditutup dengan salam. Ini nanti pembahasan kita sekarang ini, dalam hadis-hadis yang akan kita pelajari berikut ini selain setelah bab ini. Kembali kita ke bunyi bab, bab wajibnya takbir dan membuka salat, maksudnya takbir yang membuka salat. Takbir yang membuka salat yaitu takbiratul ihram. Ini wajib. Dan dia rukun. Maksud wajib di sini bukan hukumnya wajib, tetapi dia mesti ada. Karena kalau tidak ada maka dia salatnya tidak sah, karena takbiratul ihram rukun. Ini salah satu dari ucapan yang rukun. Karena kalau kita telusuri penuturan para ulama fikih, karena dalam ilmu fikih kita dapatkan pembahagian-pembahagian wajib-wajib salat, rukun-rukun salat, sunat-sunat salat. Ya, mereka ketika kita telusuri yang rukun itu hampir semuanya adalah perbuatan. Yang rukun hampir semuanya gerakan badan. Adapun ucapan tidak berapa. Yang pertama ini salah satunya dari ucapan yang rukun yaitu takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar dan tidak boleh diganti dengan sinonim akbar. Karena dia kita dituntut beribadah dengan lafaz akbarnya. Tidak boleh diganti dengan sinonimnya, karena akbar itu dalam bahasa Arab banyak sinonimnya seperti a'zam. Ya. A'zam apa artinya? Akbar. Ada juga ajal. Ajal, ajallu. Ini juga sinonim dari akbar. Kita tidak boleh mengatakan Allahu a'zam. Ya. Atau Allahu ajal, apalagi diterjemahkan. Ya, dengan bahasa Arab saja yang kata pengganti atau sinonim dari akbar saja tidak dibenarkan, karena lafaz kita nata'abbad dituntut beribadah dengan lafaz akbarnya. Makanya Nabi mengatakan wa tahrimu hat takbir, bukan ta'zim, bukan ijlal, ya, tetapi takbir yaitu ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan a'zam. Mungkin tentang sudah bisa bahasa Arab, ya, belajar kursus bahasa Arab 2 bulan sudah tahu sinonim dari akbar adalah ajal. Oh, ini perkembangan yang luar biasa. Kalau saya nanti takbir saya ucapkan Allahu a'zam, ya, apalagi jadi imam, Allahu ajal dalam sholat. Walaupun di luar sholat boleh kita mengungkapkan kata-kata tadi Allahu a'zam, Allahu ajal, tapi dalam sholat itu lafaznya kita dituntut beribadah dengan lafaz. Ya, bertuntut beribadah dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengganti dengan sinonimnya itu sudah tidak dibenarkan. Bagaimana dengan kata-kata Allah Maha Besar? Ya. Sinonimnya saya tidak dibenarkan bahasa Arabnya, apalagi kalau diterjemahkan ke bahasa yang berbeda-beda. Ya. Kalau bahasa Indonesianya Allah Maha Besar, kalau bahasa Inggrisnya apa? The good is best. Ya, gitu ya. Bahasa acunya apa? Bahasa kamparnya? Ya. Maha Godang. Ya. Tidak dibenarkan, karena dengan lafaznya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang liberal bisa saja. Ya. Cara prinsip beragama bebas, agama ini kan tidak picik. Ya. Tidak monoton, harus berkembang nampak kecendikiawannya atau intelektualnya. Makanya agama ini harus dirubah-rubah. Ya, harus dikembangkan, boleh saja dirubah dengan cara-cara yang dikembangkan. Ini tidak benar, agama ini kita dituntut dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, oleh Allah dan Rasulnya. Dan tata cara salat ini bisa dilakukan oleh siapapun juga. Anak kecil juga bisa mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Ketika dia berlatih, walaupun tidak terlalu jelas, dia sudah mulai ketika salat mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Artinya tidak boleh dirubah. Inilah yang dimaksud oleh bab kita. Kata-kata wajib di sini bukanlah dalam ilmu fikihnya, bukan pada bahagian wajibnya, bila mana dia tidak lakukan bisa diqadha atau bisa dilakukan sujud sahwi. Nah, dia adalah syarat, dia adalah rukun yang bila mana dia tidak ada maka batal salat. Batal salat harus diadakan. Kalau salat tanpa takbir maka dia harus diulangi dari awal. Ya, tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti. Misalnya baru ingat tidak takbir pada rakaat kedua, tidak takbir Ratul Ihram pada rakaat kedua, maka ditambah satu rakaat lagi di akhir seperti meninggalkan yang wajib. Ini tidak tepat. Dan sholatnya sebenarnya tidak sah. Harus dia ulang lagi dari awal Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis 732. Amirul Mu'minin fil hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik Al-Ansari. Ya, Al-Ansari. Ini pertama kali saya menemukan penisbatan Anas kepada Al-Ansari dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Biasanya cuma Anas ibn Malik, Anas ibn Malik. Ya, penisbatan dia sebagai orang Ansar ini yang pertama kali saya baca, walaupun mungkin sebelum-sebelum ada, tapi saya tidak menyadari. Ya, yang baru saya sadari bahwa penisbatan Anas kepada Ansar ini di hadis yang sekarang ini. Akhbarani Anas ibn Malik Al-Ansari. Anas dari golongan Ansar, ibunya Ummu Sulaim. Ya, radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fajuhisha shiqquhu al-aysar fajuhisha shiqquhu al-ayman. Kata Anas bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda, menunggangi kuda, rakiba farasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai atau menunggangi kuda. Jadi semua kendaraan yang ada di zaman itu sudah ditunggangi oleh Nabi SAW, sudah dikendarai oleh Nabi. Ya, yang sederhana sekali adalah keledai. Ya, ini kendaraan biasa Nabi SAW. Dan yang kedua adalah unta. Nabi SAW memiliki beberapa unta, syahba, unta yang dia pakai untuk berangkat haji. Ya. Dan sekarang ini beliau diceritakan oleh Anas menunggangi kuda. Ya, menunggangi kuda. Umumnya beliau antara dua itu, keledai ya unta. Adapun kuda ya jarang sekali, dan ini salah satunya itu pun Nabi SAW terjatuh. Ya. Bahwa SAW terjatuh dan terluka badannya bagian kanan. Ya, jadi terjatuh ke sebelah kanan sehingga terluka dan tidak bisa berdiri. Ya, Nabi SAW tidak bisa berdiri. Makanya nanti akan berkenaan dengan bab kita. Qala Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, fa shalla lana yawma idzin salatan minas salawat. Lalu Nabi SAW salat mengimami kami ketika itu salah satu dari salawat yang ada. Wa huwa qa'idun, dan dia dalam keadaan duduk. Ya, jadi mengimami dalam keadaan duduk. Ya, fa sallaina wara'ahu qu'udan, maka kami pun salat di belakangnya dalam keadaan duduk. Dan bahkan dalam sebagian riwayat Muslim Nabi SAW berikan isyarat untuk duduk. Ya. Jadi Nabi SAW memulai sholat sudah dalam keadaan duduk. Kemudian masuk para sahabat berimaman dengan dia. Awalnya berdiri, kemudian diisyaratkan Nabi SAW untuk duduk, dan nanti akan beliau sebutkan secara tegas, secara lisan setelah selesai sholat. Ya. Thumma qala lamma sallama, kemudian setelah selesai salam, ya, dia bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat atau dijadikan tujuannya untuk diimami, maksudnya diikuti. Karena makna imam itu adalah ikutan, untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman, yang tadi kan dalam riwayat Muslim itu adalah secara perbuatan, dia menyuruh para sahabat yang masuk salat mengikuti beliau yang sedang duduk salatnya, masuknya dalam keadaan berdiri, kemudian dia isyaratkan untuk duduk, kemudian secara lisan ungkapan dia mengatakan fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman, jika imam itu salatnya berdiri maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia ruku', imam itu ruku', maka ruku'lah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia bangkit maka bangkitlah, maksudnya dari ruku'. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud maka sujudlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar siapa yang memujinya, faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu, rabbana walakal hamdu. Ini hadis pertama, hadis pertama, hadis Anas yang pertama di sini, tetapi hadis ini tidak ada ungkapan yang berhubungan erat dengan bab. Tidak ada hubungan ungkapan dari Anas yang berhubungan dengan bab. Bab kita apa? Mestinya takbir, ya kan? Sementara bunyi hadis yang pertama ini tidak ada takbir. Tidak ada takbir. Kata Anas, Nabi SAW terjatuh mengendarai kudanya, kemudian dia terjatuh, luka, kemudian luka bagian badannya sebelah kanan. Kemudian dia sholat mengimami kami dalam keadaan duduk, maka kami pun duduk di belakangnya. Kemudian setelah selesai salam, dia mengatakan sungguhnya imam itu diangkat untuk diimami, diikuti. Apabila dia sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan berdiri. Dan apabila dia ruku', maka ruku'lah. Apabila dia bangkit, maka bangkitlah. Apabila dia sujud, maka sujudlah. Apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ada takbir? Tidak ada. Kita baca hadis berikutnya, hadis 733, masih hadis Anas. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun an ibn Shihabin an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala, ini cerita Anas dari lafaz yang lain, kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin. Di sini ada ungkapan jatuh. Kharra, tersungkur. Ya. Kalau tadi tidak ada, cuma dikatakan Nabi mengendarai kuda kemudian dia terluka. Kalau di sini sebab terlukanya ada, apa? Terjatuh. Kharra Rasulullah sallam an farasin, Nabi terjatuh dari atas kuda, fajuhisa, kemudian dia terluka, dan di sana disebutkan terlukanya di bagian sebelah kanan badannya, fasalla lana qa'idan fasallaina ma'ahu qu'udan. Ini sama dengan yang pertama. Thumma sarafa, kemudian dia selesai, faqala innamal imamu au innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sungguhnya imam itu atau dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, ini yang sekarang ini, fa idza kabbara fakabbiru. Nah, ini yang ada lafaz takbirnya, yang ini menunjukkan apa yang tadi tertera di dalam bab. Apabila imam itu takbir, maksudnya takbiratul ihram, maka takbirlah. Dan ini tersirat anjuran dari Nabi SAW untuk mengiringi takbiratul ihram imam. Ya, makanya ada keutamaan khususnya ya, mengikuti takbiratul ihramnya imam. Barang siapa yang sholat selama 40 hari, hadis dalam Sunan Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama, barang siapa yang sholat 40 hari, man shalla arba'ina sholatan fi jama'atin, barang siapa yang sholat 40 hari dalam sholat jamaah, lam tafuthu takbiratul ihram, yang mana tidak luput darinya takbiratul ihram yang tadi. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu selama berapa? Selama 5 kali 40, berapa itu? 200 kali salat. 5 kali 40 hari 200 kali salat tidak luput. Apa janji Nabi SAW? Kutiba lahu bara'ataini atau bara'atani, akan ditetapkan untuknya dua pembebasan dari neraka dan dari sifat sifat nifak. Dari nifak saja itu jelas sekali, karena kita tahu orang munafikin malas salat salat berjamaah. Orang yang munafik malas salat berjamaah, tanda-tanda orang-orang munafik ini luar biasa, saking rajinnya salat berjamaah dia tidak pernah luput takbiratul ihram selama 40 hari. Dan ini proses ya, pembentukan karakter cinta salat berjamaah. Ya, selama 40 hari itu sudah terlalu luar biasa. 2 hari saja 10 kali salat sulit kita untuk kita jaga. 2 hari saja 10 kali salat untuk bersama imam Allahu Akbar, yang seringkali subuh. Ya. Imam jangankan takbiratul ihram, sudah rakaat pertama selesai. Ya. Jadi takbir perpindahan baru kita Allahu Akbar naik untuk rakaat kedua baru kita masuk. Ya. Atau dia sudah baca bacaan. Ya. Jangankan 40 hari, 2 hari saja sudah sulit, atau 1 hari saja sudah begitu berat bagi kita untuk menjaga takbiratul ihram imam. Fidza kabbara fakabbiru. Apalagi 40 hari. Kalau sudah berhasil selama 40 hari terjaga, maka ini sudah benar-benar terjamin orangnya. Dan akan mungkin orang bisa dengan begitu sabar selama 40 hari ya, untuk menjaga takbiratul ihram imam. Ini yang tersirat dari makna idza kabbara fakabbiru, walaupun yang kita bahas adalah tentang wajibnya takbiratul ihram, dia sebagai rukun salat. Ya. Wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu. Ada perbedaan antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang sekarang. Yang pertama pakai waw. Nah, di sana iya kan? Lafaz hadis yang pertama rabbana walakal hamdu. Kalau di sini rabbana lakal hamdu. Ini menunjukkan bahwa dua lafaz ini dalam kitab sahih, dalam Sahih Bukhari. Jadi boleh kita mengucapkan rabbana walakal hamdu, dan boleh juga rabbana lakal hamdu tanpa waw. Wa idza sajada fasjudu, ini sama dengan lafaz yang sebelumnya. Jadi dua hadis ini sudah dengan tegas mengarahkan kita, digabungkan kedua-duanya, terkhusus lafaz hadis yang kedua menjelaskan tentang apa yang diungkapkan oleh Imam Bukhari di dalam bunyi babnya, yaitu mestinya takbiratul ihram ketika membuka salat. Kalau tidak, tidak sah salat. Ketika membuka salat tidak ada takbiratul ihramnya, maka tidak sah salat. Hadis yang ketiga, ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aibun qala haddathani Abu Az-Zinad anil A'rat an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Ini sama dengan lafaz hadis Anas yang kedua tadi, idza kabbara fakabbiru. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Ini sama dengan lafaz pertama hadis Anas tadi. Wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Fasallu julusan ajma'un. Dalam sebagian riwayat fasallu julusan ajma'in. Ya, boleh kedua-duanya ungkapan hadis ini. Ya, fasallu julusan ajmain. Mungkin sedikit kita tambahkan tentang fasallu julusan ajmain. Pembahasan ini sebenarnya telah kita bahas, walaupun belum ada yang ketika itu kita mentarjih bahwa hadis yang sekarang ini adalah mansukh. Ya, mansukh, karena kita sudah belajar pada bab-bab sebelumnya tentang Nabi SAW ketika sakit yang membawanya kepada kematian, bahwa dia pernah sholat dalam keadaan duduk sementara Abu Bakar dan kaum muslimin di belakangnya, Abu Bakar di sampingnya dan kaum muslimin di belakangnya dalam keadaan berdiri. Kita ketika itu mengatakan ini memang pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa yang hadis yang sekarang kita pelajari ini adalah hadis mansukh. Mansukh itu maksudnya hadis yang hukumnya dihapus. Ya. Karena dalam agama ini ada pembahasan, apalagi dalam Al-Qur'an, dalam hadis ada nasikhun wa mansukh. Dalam Al-Qur'an ada nasikh dan mansukh. Dalam hadis juga ada nasikhun wa mansukh. Ada Al-Qur'an yang dihapus oleh Al-Qur'an sendiri, ada Al-Qur'an yang pengamalannya hukumnya dihapus oleh hadis. Dihapus oleh hadis. Ada hukum yang dihapus, dan ada pembagian lagi nasikh wa mansukh ini, ada yang dihapus nasnya, yang dihapus nasnya sementara hukumnya tetap berlaku. Ya, ada yang nasnya tidak dihapus tetapi hukumnya sudah tidak berlaku, hukumnya saja yang dihapus. Seperti hadis yang sekarang ini, kalau pendapat para ulama bahwa dia mansukh, berarti hadisnya ada, hukumnya saja yang tidak berlaku. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa hadis yang sekarang kita pelajari, bahwa bila mana imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka kalian wahai para makmum sholatlah dalam keadaan apa? Duduk, walaupun kalian sesehat-sehatnya. Karena imamnya sholat duduk, maka kalian harus sholat duduk. Sebagian para ulama mengatakan hadis yang sekarang ini mansukh dengan hadis, ya, Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Karena ketika itu Nabi sholat dalam keadaan duduk, dia tidak bisa berdiri. Bahkan untuk masuk masjid saja dari rumahnya yang sangat dekat dipapah oleh dua orang. Ya, Nabi SAW dalam keadaan duduk, sementara para sahabat, Abu Bakar terutama, dan makmum yang ada di belakang dalam keadaan berdiri. Kata para ulama, kalau ditinjau dari sisi kalendernya, maka yang mana terlebih dahulu, yang dahuluan? Ini. Sementara yang itu terakhir. Karena hukum mansukh, nasikh wa mansukh ini, penghapus dan yang dihapus, harus tahu mana yang terakhir. Karena yang terakhir yang menghapus. Yang terakhir yang menghapus, yang dahuluan yang dihapus. Ya. Kalau itu kan sebelum meninggal dunia, berarti itu terakhir. Berarti dia yang menghapus. Ini pendapat sebagian para ulama. Ini pendapat sebagian para ulama bahwa hadis yang sekarang kita belajar itu hadisnya mansukh, karena dari sisi kalender saja sudah berbeda. Di akhir-akhir hidupnya Nabi SAW, sebelum meninggal dunia beberapa hari saja, atau mungkin hanya 2 atau 3 hari sebelum dia meninggal dunia. Sementara ini jauh. Ya, setelah Nabi jatuh ini dia akan sembuh kembali, dan lama lagi setelah itu, maka ini dihapus, yang itu yang berlaku karena itu yang terakhir. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan tadi malam saya kembali mendengarkan syarah dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia menambahkan adanya pendapat sebagian al-muhaqqiqina dari para ulama, bahwa karena memang ini mungkin yang paling apa ya, selamatnya, bahwa karena dalam ketika kita melihat ada hadis-hadis yang kontradiksi secara zahir, secara kasat mata terjadi kontradiksi ya antara hadis-hadis tersebut, para ulama memiliki 3 langkah untuk berhadapan dengan hadis-hadis yang sekarang ini bertentangan. Yang pertama adalah menggabungkan pemahaman. Apa artinya menggabungkan itu istilahnya? Mengkorelasikan ya. Kolaborasi. Ya, dikolaborasikan antara hadis tersebut sehingga kedua-duanya dipakai, bukan dibatalkan pengamalannya, walaupun hadis seperti sekarang hadis ini. Karena kalau kita berpendapat mansukh, berarti hadisnya ada tapi kita tidak mengamalkannya. Ya, sementara Nabi mengatakan apa? kalau imam itu sholat duduk, maka sholat duduklah kalian semua. Perintah, tegas dari Nabi. Dan kita tidak mengamalkannya, kenapa? Karena mansuh. Sementara yang pertama, langkah pertama adalah mengkolaborasikan antara dua hadis yang zahirnya bertentangan. Kemudian yang kedua, mentarjih namanya, yaitu mencari mana dari dua hadis yang bertentangan itu yang lebih kuat kekuatan sisi kehadisannya, maksudnya kekuatan sanadnya, kekuatan perawinya. Kalau satu yang satu adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang satu lagi di luar Sahih Muslim seperti dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, para ulama juga mengatakan ini yang lebih kuat adalah yang di Sahih Bukhari dan Muslim, karena persyaratan kesahihannya tidak mungkin sama. Ya, tidak akan mungkin tertandingi oleh Imam Tirmidzi. Jadi mereka memilih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini namanya tarjih. Yang pertama adalah mengkolaborasikan, yang kedua mentarjih. Yang tarjih ini sebenarnya sama dengan mansuh. Tarjih ini adalah menggagalkan pengamalan hadis yang satu lagi. Artinya tidak diamalkan. Karena asal dari hadis Nabi kan untuk diamalkan. Nah, dengan cara tarjih ini, maka karena yang satu kita rojihkan, yang satu tidak, berarti yang tidak ini kita tidak mengamalkannya. Ini yang kedua, yaitu memilih mana yang terkuat dari dua hadis yang bertentangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nasikh mansukh. Yang ketiga nasikh mansukh, yaitu mencari kalender hadis. Diketahui tarikhnya. Ya. Di kapan dia, mana sudah bisa dipastikan ini yang dahulu, ini yang kemudian. Karena kalau tidak diketahui dahulu dan kemudiannya, maka tidak bisa dipakai nasikh mansukh. Karena untuk menilai, untuk memponis nasikh mansukh adalah harus kita tahu kalendernya, sejarahnya, tahunnya kapan. Kalau ini jelas-jelas ini kemudian, yang ini dahulu, maka yang kemudian menghapus yang dahulu. Dan untuk tarjih dengan nasikh mansukh ini, konsekuensinya apa? Tarjih dan nasikh mansukh konsekuensinya tidak mengamalkan sebagian hadis. Padahal asal hukum hadis Nabi itu untuk diamalkan. Makanya para ulama lebih tenang hati mereka, lebih tentram jiwa mereka untuk tetap berusaha menggabungkan, mengkolaborasikan. Makanya saya kemarin tadi malam tersentak karena pendapat kolaborasi ini sulit untuk dicari memang. Karena sangat mudah untuk mentarjih dan sangat mudah untuk memponis nasikh mansukh. Tetapi untuk mengkolaborasikan perlu ketelitian yang luar biasa. Makanya beliau mengatakan ada sebagian ulama al-muhaqqiqin min al-ilmi mengkolaborasikan antara dua hadis sehingga kedua-duanya tidak diabaikan. Apa? Pengamalan kedua hadis ini bisa dilakukan dengan cara rincian. Apa rinciannya? Rinciannya bila mana salat itu dimulai dengan imam yang salatnya duduk, maka makmum semuanya mesti duduk. Seperti kasus hadis kita sekarang ini. Nabi memulai salatnya, kaum muslimin bersama imam memulai salatnya dalam keadaan duduk. Nabi SAW salat duduk, kemudian para makmum datang kemudian. Maka dia harus seirama dengan imam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua rinciannya, bila mana salat itu dimulai dalam keadaan berdiri, kemudian tiba-tiba imamnya tidak bisa berdiri, maka makmum tetap seperti dia memulai salatnya, berarti berdiri. Ini kasus hadis Abu Bakar. Karena awal salatnya kaum muslimin dalam keadaan duduk atau berdiri? Kan mereka pertamanya berimaman dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Abu Bakar duduk atau berdiri? Berdiri. Tiba-tiba Nabi masuk dan Abu Bakar tidak mau jadi imam ketika Nabi ada. Dan Nabi masuk dan dia sekaligus menjadi imamnya kaum muslimin. Yang pertama kali adalah Abu Bakar yang mengikuti dan mengiringinya. Dan dia tidak bisa berdiri. Dia mesti duduk. Ya. Sementara kaum muslimin sudah memulai sholatnya dalam keadaan berdiri. Maka dalam kondisi tersebut, makmum tidak mesti duduk. Ya. Jadi kedua-dua hadis tadi ini diamalkan dan tidak ada pembatalan pengamalannya. Tapi kalau kita berangkat memilih pendapat nasih wa mansuh, maka hadis yang sekarang ini itu kita tidak mengamalkannya. Dan ini tidaklah membuat para ulama merasa puas dengan keputusan mereka ketika mempelajari dan mentadabbur hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pendapat yang mengkolaborasikan ini yang lebih selamat, sehingga kedua-dua hadisnya masih bisa kita amalkan. Kalau yang mansuh, hadis yang sekarang ini tidak bisa diamalkan karena mereka menghukum hadis yang mansuh, tidak bisa dan bahkan tidak boleh diamalkan karena sudah dihapus oleh hadis Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Tidak boleh diamalkan ini. Tapi kalau pendapat yang terakhir tadi adalah mengkolaborasikan dalam situasi imamnya memulai sholat bersama makmum dalam keadaan duduk, maka makmum duduk semuanya. Walau mereka sekuat-kuatnya dalam kondisi fisik yang kuat. Tetapi kalau seandainya pemulaan sholat itu dimulai dalam keadaan berdiri, tiba-tiba imamnya tidak lagi bisa berdiri karena mungkin sudah lemah, kemudian dia masih duduk, maka makmumnya ketika memulai memang berdiri, maka dia tetap berdiri, mereka tetap berdiri. Seperti kasus Nabi dengan para sahabat sebelum meninggal dunia. Nah, inilah yang perlu kita tambahkan dari uraian bab ini. Ya. Dan tiga hadis yang telah kita pelajari ini kita arahkan semuanya kepada bunyi bab bahwa sholat itu mesti dibuka dengan takbir dalam kondisi kita sholat sendiri atau sholat sebagai imam atau sholat sebagai apa lagi, hanya tiga, makmum. Ya, sholat sendiri, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholat menjadi sebagai seorang imam, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan sholat sebagai makmum. Itulah kondisi sholat kita. Dan semuanya dalam tiga keadaan tadi mesti takbiratul ihram. Dan yang sering kali kita mungkin tidak menyadarinya adalah ketika masbuk. Ketika masbuk. Dan rincian takbiratul ihram ketika masbuk adalah takbir pertama dalam kondisi apapun juga. Kita temukan imam, baik imam dalam keadaan berdiri kita takbir, baik imam dalam keadaan ruku kita takbir, baik imam dalam keadaan bangkit dari ruku kita takbir, atau imam sedang sujud kita takbir. Kita yang sekarang masbuk harus takbir, Allahu Akbar, harus ada takbirnya. Jangan langsung mengejar posisi imam, jangan mentang-mentang kena khawatir imam itu bangkit dari rukuknya kita langsung rukuk dan kita tidak bertakbir dan tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Ini mungkin yang terkadang tidak disadari oleh sebagian kita bahwa karena mengejar satu rakaat yang sudah mungkin bisa kita dapatkan dengan mendapati imam sedang rukuk dan rukuknya sudah mulai agak lama, maka kita kejar dan langsung rukuk, lupa takbir, maka sholat kita tidak sah. Ya. Dan itu takdirnya, bukan gerakan, bukan angkat tangannya, takdirnya. Ya. Kemudian rincian di bawahnya, apakah mesti setelah takbir itu kita sedekap? Misalnya imam sekarang sedang ruku, apakah setelah takbir Allahu Akbar sedekap atau kita langsung mengejar posisi imam? Ini uraian para ulama. Dan yang saya lihat, karena kita adalah masuk sholat itu bukan dalam keadaan berdiri, tetapi mengikuti imam yang sedang rukuk, maka kita tidak mesti bersedekap lagi. Ya. Ini bukan berarti ini yang satu-satunya benar, tapi ini uraian para ulama dengan berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan mesti bersedekap lagi, tetapi yang kita dapatkan, yang saya ingat sekarang ini bahwa guru kita Syekh Abdul Muhsin Abad menjelaskan bahwa langsung takbir, kemudian langsung mengejar posisi imam. Misalnya imam dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan duduk tasahud atau duduk di antara dua sujud, takbirnya itu yang penting karena ini yang dikenal dengan takbiratul ihram. Sementara posisi kita kan tidak berdiri. Kenapa tidak berdiri? Karena kita masuk sholatnya mengikuti imam yang sedang sujud. Berarti kita takbir langsung sujud. Jadi mulainya kita masuk sholat itu bukan mulainya dengan berdiri, tetapi mulainya dengan sujud. Maka Allahu Akbar takbir, yang ini takbiratul ihram, dan kita langsung masuk pada rukun sujudnya imam. Kecuali kalau kita sholat sendiri, tentu mutlak dalam keadaan berdiri kita takbir, atau mengimami kaum muslim mutlak dalam keadaan berdiri kita takbir. Takbir kemudian masuk rukun yang pertama, yaitu berdiri. Ya, berdiri. Ini rukun yang pertama setelah takbir. Perbuatan yang pertama adalah berdiri. Berdiri, ini rukun yang pertama setelah ucapan Allahu Akbar. Berdiri. Kalau kita sholat sendiri, memulainya. Kalau kita menjadi imam, ya ketika memulainya. Kalau kita makmum, rukun yang pertama adalah rukun di mana imam kita jumpai. Rukun yang pertama setelah takbir itu adalah rukun posisi imam yang kita ikuti. Kalau imamnya rukuk, berarti rukun pertama yang kita lakukan adalah rukuk. Walaupun kita misalnya dalam posisi rukuk, kita sudah masih mendapatkan satu rakaat. Kalau imamnya sedang sujud, maka rukun pertama setelah takbir adalah sujud. Dan kita untuk sujud ini tidak berlaku satu rakaat. Kita sudah tertinggal satu rakaat, dan nanti kita akan tambahkan setelah selesai imam dari sholatnya. Ini yang perlu kita rincikan untuk pembahasan takbiratul ihram ini. Yang pertama adalah dia mesti ada, dan dia mesti kita ucapkan dalam keadaan berdiri, ketika sholat sendiri, ketika menjadi imam, ketika berimaman bersama imam mengikuti takbirnya, dan ketika masbuk. Tadi kita juga tekankan tadi ya, ketika masbuk kita harus tahu bahwa yang pertama kali rukun yang kita harus lakukan adalah takbir, rukun ucapan. Kemudian rukun yang kedua perbuatan adalah disejajarkan atau diiramakan dengan rukun imam. Kalau imamnya dalam keadaan rukuk, maka rukun pertama adalah rukuknya. Atau kalau imam dalam keadaan sujud, maka rukun pertama yang kita masuki dalam sholat itu adalah sujudnya imam. Karena kita wajib setelah takbir itu sudah wajib, kalau niat kita mengikuti imam sudah wajib, atau sudah mulai wajib mengikuti imam dalam keadaan apapun kita jumpai imam. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui seputar takbiratul ihram. Masalah tadi merubah, ya merubahnya dengan lafaz yang lain, ini sudah kita jelaskan. Jangankan ke bahasa lain, menggunakan sinonim dari akbar saja kita tidak dibenarkan, dan tidak sah sholatnya oleh Allah, orang yang mengatakan Allahu A'zam atau Allahu Ajal. Dan ini disepakati oleh para ulama, ijma' para ulama, bahwa tidak sah salat orang yang mengatakan Allahu A'zam atau Allahu Ajal. Ini terdapat dalam pada halaman 351. Ya. Para ulama mengatakan salat tidak sah tanpa mengucapkan takbiratul ihram, baik sesuai dengannya dari segi makna atau tidak sesuai. Salat seseorang tidak sah jika ia mengawalinya dengan ucapan Allahu Ajal dan Allahu A'zam, harus mengucapkan Allahu Akbar. Dan inilah yang menjadi keterangan yang menunjukkan hubungan antara kedua hadis ini dengan judul bab, yaitu tentang takbiratul ihram. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab raf'il yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitahi sawa'un. Kapan kita takbir ketika takbiratul ihram? Apakah takbir duluan lalu mengangkat tangan, atau mengangkat tangan duluan lalu takbir, atau seperti yang diungkapkan oleh Imam Bukhari di sini? Kata Imam Bukhari, babu raf'il yadaini fit takbiratil ula ma'al iftitahi sawa'an. Mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama, yaitu takbiratul ihram, bersamaan dengan membuka salat yang bersamaan. Angkat tangan langsung takbir seiring, ya. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir pertama ketika memulai salat, yaitu takbiratul ihram. Dan ini salah satu, ya, salah satu dari tiga bentuk ini, bentuk takbir dengan angkat tangan ini, takbiratul ihram dengan angkat tangan. Tiga bentuknya. Yang pertama seperti yang diingatkan oleh Imam Bukhari di sini. Yang kedua adalah takbir duluan baru angkat tangan. Dan ini juga sabit dari Nabi SAW. Yang ketiga adalah, yang kedua tadi apa? takbir duluan, kemudian mengangkat tangan. Yang ketiga, mengangkat tangan duluan, kemudian baru takbir. Dan ketiga-tiganya sah. Ya. Bukan sah pernikahan ya. Sah, benar dari tuntunan Nabi SAW. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam riwayat-riwayat lain, seperti halaman 356 sama 357 di kitab kita ini. Ya. Penulis Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan masalah ini dari riwayat Ibnu Jurayj dan lain-lain dari Ibnu Shihab dengan lafaz halaman 356 di bawah. Rafa'a yadayhi thumma kabbara. Hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Ini yang kedua ya. Yang pertama yang bab kita, yang kedua ini dia mengangkat kedua tangannya kemudian dia bertakbir. Dan ini perbuatan Nabi. Yang ketiga, halaman berikutnya 357, kabbara thumma rafa'a yadayhi. Dia bertakbir kemudian dia mengangkat tangan. Bagaimana contohnya? Allahu akbar. Kalau yang kedua, Allahu akbar. Kalau yang bab ini, Allahu akbar. Ada perbedaannya? Ada. Nah, itu yang ketiga-tiganya adalah sifat yang sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini permasalahan yang luas dan bukan permasalahan yang sempit. Ya, bukan permasalahan yang sempit. Ini diuraikan oleh pensyarah dalam kitab-kitab ini pada halaman 355. Ya. Awal dari awal Al-Bukhari rahimahullah menyatakan bersamaan dengan takbir pertama. Ini pendapat Imam Bukhari dan itu yang tarjih oleh Imam Bukhari. Walaupun dia nanti akan membawakan riwayat-riwayat yang lainnya. Ini bermakna bahwa seseorang mulai mengangkat kedua tangannya ketika memulai takbir. Allahu Akbar. Ya. Dan menghentikannya ketika ucapan takbir berhenti. Ya. Gimana caranya? Mulai Allahu Akbar. Ya. Bersamaan diangkat tangan diangkat, takbir dimulai, kemudian berhenti takbir ketika tangan sudah turun. Ya, selesai diangkat. Ini yang pertama, sementara kedua ketiga enggak ada masalah. Ya, yang penting takbirnya dahuluan atau mengangkat tangannya dahuluan. Ya, yang kedua ia bertakbir terlebih dahulu baru kemudian mengangkat kedua tangannya. Ketiga ia mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu baru kemudian bertakbir. Ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara ini luas. Berarti tidak ada permasalahan yang besar ya. Kita baca hadis di bawah ini 735. Satu-satunya hadis ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslama an Malikin an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi. Siapa? Salim bin Abdullah Ibn Umar. Salim bin Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab. Jadi kalau Salim bin Abdullah dari ayahnya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi yang perawi di sini adalah Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, adalah beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi. Ini nanti akan ada di bab tersendiri ya. Sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Ini bab yang ke-45 terkait dengan masalah sampai di mana dia mengangkat tangannya. Di sini dijelaskan bahwa dia mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahunya. Jadi kalau tangan diangkat ke atas berarti tangan ini adalah telapaknya ya. Berarti sejajar. Ya, sejajar telapak tangannya dengan bahu. Dan ini bukan diukur ya. Perkiraan Anas, perkiraan Abdullah bin Umar. Dan ada riwayat lain mengatakan hadwal udhunaini, sejajar dengan dua telinga. Ya, berarti lebih tinggi dari situ. Dan ini juga permasalahan yang luas. Sebagaimana tadi, kapan takbir dengan angkat tangan itu, apakah seiring atau dahulu atau kemudian, nah sama dengan ini. Mengangkat tangan sampai ke bahu, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Di sini ditegaskan bahwa sejajar dengan kedua bahu. Idza iftataha shalah, apabila dia memulai sholat. Wa idza kabbara lirruku. Jadi sekarang penjelasan tentang kapan-kapan saja Nabi mengangkat tangannya. Yang pertama, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu ketika memulai salat, berarti takbiratul ihram. Ini yang pertama. Kemudian wa idza kabbara lirruku', ketika dia bertakbir untuk ruku', berarti ini yang kedua, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika bangkit dari ruku', tapi ini tidak takbir ya, bukan takbir, tetapi apa? Sami'a Allahu liman hamidah, dan dia juga mengangkat tangan. Ini yang ketiga. Takbiratul ihram, takbir hendak ruku', bangkit dari ruku' dengan mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Ya, mengangkat tangan juga. Ini yang ketiga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalik. Aidan. Wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan Nabi tidak melakukannya, yaitu mengangkat tangan ketika hendak sujud. Berarti sudah tiga untuk rakaat pertama. Untuk rakaat pertama tiga. Tiga kali kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Dua bersama takbir. Yang kedua bersama sami' Allahu liman hamidah. Kemudian yang berhubungan dengan bab kita adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, karena takbiratul ula, yaitu pendapat Imam Bukhari seiring dengan takbir Allahu Akbar. Ya, ini pendapat Imam Bukhari, dan itu yang dia kuatkan sehingga dibuatkan dalam babnya, karena bab yang ada dalam Sahih Bukhari ini adalah pendapat Imam Bukhari, fikihnya Imam Bukhari. Makanya kata para ulama, setelah meneliti dengan benar-benar teliti kitab Sahih Bukhari ini, mereka mengatakan fiqhul Imam Al-Bukhari fi tarajumihi, mazhab fikihnya Imam Bukhari itu pada bunyi-bunyi bab, banyak pada bunyi-bunyi bab. Makanya dia sekarang mengatakan mengangkat kedua tangan ketika memulai salat, ya, saat takbiratul ihram, ketika memulai salat itu seiring. Ini pendapat beliau, walaupun nanti di bab-bab yang lain dia membawakan riwayat yang lain, yaitu Nabi bertakbir dulu baru mengangkat tangan, dan Nabi mengangkat tangan dulu baru bertakbir, menunjukkan bahwa ini hanya pendapat mazhab fikihnya Imam Bukhari semata. Ya. Dan itu yang berkenaan dengan bab kita, bahwa ketika takbiratul ihram angkat tangan bersamaan menurut pendapat Imam Bukhari, dan boleh kita lakukan yang dua yang lainnya. Kemudian pembahasan yang lain seperti mengangkat sampai ke bahu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kapan saja kita mengangkat tangan dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir indak ruku', kemudian bangkit dari ruku'. Ketika bangkit dari ruku', ini tempat-tempat kita mengangkat tangan. Kemudian nanti ada yang keempatnya, yaitu ketika bangkit ke rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Ya, setelah tasyahud awal kita kembali mengangkat tangan ketika takbir. Ya, ketika takbir. Ada orang yang juga ditanyakan kepada guru kita Syekh Abdul Muhsin Abbad, ada orang ketika hendak bangkit dari tasyahud awal itu dia sedang duduk mengangkat tangan. Ada? Kata beliau, ini tidak sesuai dengan tuntunan. Ini tidak sesuai dengan tuntunan, yaitu masih dalam keadaan duduk dan dia sekarang hendak bangkit ke rakaat ketiga setelah tasyahud awal, dia angkat tangan dulu. Ya, Allah, angkat tangan kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian dia baru bergerak bangkit. Dan ini tidak pada tempat yang sebenarnya, karena takbir itu adalah takbir perpindahan, bukan takbir rukun. Dan ini yang harus diperhatikan oleh imam, ketika dia hendak berpindah, dia takbirnya itu setelah memulai berpindah, bukan masih berada pada rukun pertama. Dia sekarang masih berdiri untuk ruku, misalnya berdiri untuk ruku, dia takbir Allahu Akbar baru dia ruku. Dia tidak berpindah, dia ketika takbir itu kan dia masih berdiri. Ya, sama dengan tadi, dia masih duduk, kemudian takbir baru dia berpindah. Berarti bukan takbir perpindahan. Karena takbir itu dilakukan dalam posisi kita berpindah antara satu rukun ke rukun berikutnya. Antara duduk, kita sedang duduk nih, kemudian kita mulai berpindah ke berdiri, rukun untuk rakaat yang ketiga. Nah, saat kita mulai berpindah itulah kita sudah dibukakan syariat untuk mengucapkan takbir. Beliau mengatakan ketika ditanya, ada orang yang takbirnya berserta mengangkat tangannya, masih dalam keadaan sujud, masih dalam keadaan duduk, selesai tasyahud awal, dia masih duduk, kemudian dia angkat kedua tangannya, mungkin dia bertakbir juga ya, kemudian dia baru berpindah, kata beliau ini mengangkat tangan yang bukan pada tempatnya atau takbir yang bukan pada tempatnya. Ya, ini yang mesti kita juga ketahui ya, tentang pembahasan 83, yaitu kapan-kapan saja kita mengangkat tangan. Ini yang terakhir yang kita sampaikan tadi, yaitu yang dijelaskan dalam hadis ini, ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, ketika bangkit dari rukuk, kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian ada syarah yang dibawakan oleh Syekh di sini. Tidak tahu apakah benar Syekh Utsaimin atau tidak. Pada halaman 358. Hikmah tentang takbir bersama gerakan ini. Apa hikmahnya? Ya, ada beberapa hikmah yang dinukilkan oleh beliau. Salah satunya adalah hikmah ketika imam itu, ketika orang yang menjadi imam itu mengangkat tangan bersama takbir. Yang pertama, untuk orang yang normal-normal saja mendengar dan melihat tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang tuli, maka gerakan tangannya itu berfungsi untuk memberitahukan kepada dia bahwa sudah takbir. Ya. Bahwa dia sudah takbir. Dan ucapan takbirnya itu bagi orang buta itu sebagai aba-aba bahwa dia sudah masuk sholat. Jadi penggabungan antara karena takbirnya itu mesti ya. Takbirnya itu adalah rukun, maka mesti semua orang tahu. Yang normalnya, yang sehatnya, yang sempurnanya fisiknya, atau yang disabilitasnya, yang kurang pendengarannya, yang kurang penglihatannya, orang yang buta, berarti aba-abanya apa? Suara, takbir. Sementara orang yang tuli adalah gerakan tangannya, pengangkat tangannya untuk takbiratul ihram ini. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah kenapa disyariatkan dengan tegas bahwa mengangkat tangan bersama takbir itu ketika takbiratul ihram, hikmahnya salah satunya itu. Kemudian Imam Syafi'i dinukilkan oleh beliau di sini ungkapan yang luar biasa bahwa disyariatkan kedua-duanya, tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah dan mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada alinea kedua. Ya. Ujung alinea kedua ada Asy-Syafi'i menjawab, ya. Hanya saja komentar Al-Qurtubi ini mendapat kritikan dari ulama lain. Ar-Rabi' berkata, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, apakah arti mengangkat kedua belah tangan, maksudnya ketika takbiratul ihram? Asy-Syafi'i menjawab, apa? Mengagungkan Allah dan mengikuti sholat Nabi. Takbir mengangkat tangan itu sudah merupakan tuntunan Nabi yang harus diikuti. Kenapa kamu angkat tangan? Karena Nabi yang melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, pengagungan terhadap Allah. Karena biasanya menengadahkan tangan ini seperti ini merupakan aba-aba pengagungan. Ya. Aba-aba, ya, ada orang yang ketika dia ya betul-betul membana ya. Kan gini dia. Ya. Iya. Iya. Ya, seperti itu sifat memang disesuaikan dengan kondisi manusia. Yang menciptanya mengetahui itu. Ya, benar-benar berharap, benar-benar merendahkan diri, dan bahkan dia terkadang tersungkur dengan lutut berpijak di atas lututnya, kemudian dia begini. Ya. Orang menyembah selain Allah pun seperti itu mereka lakukan. Nah, ini di antara makna perkataan Imam Syafi'i bahwa di antara hikmah disyariatkan menengadahkan tangan bersama pengagungan lisan, Allahu Akbar, juga pengagungan gerakan badan. Sebagaimana rukuk juga pengagungan gerakan badan, menundukkan separuh badan yang nanti dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Lisan dengan gerakan badan. Ketika sujud pun demikian, merendahkan seluruh yang tinggi di tubuh kita, kemudian letakkan di paling rendah, kemudian mengagungkan kemahatinggian Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Ini hakikat dari salat. Ini perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. mungkin ada baiknya kita baca bab yang ke-48 ya, karena memang berkenaan dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Kapan-kapan saja mengangkat tangan ketika takbir. Ya. Bab raf'il yadaini idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a. Ini tiga yang tadi kita sebutkan ya. Bab mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku'. Nas dari Imam Bukhari di sini, yaitu mengangkat kedua belah tangan ketika bertakbir. Bertakbir di sini maksudnya ihram, takbiratul ihram. Ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Tiga yang tadi kita sebutkan, dan kita baca hadisnya, dua hadisnya, 736. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus aniz Zuhri qala akhbarani Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar. Ini menjelaskan tadi dari ayahnya. Nah, di sini dia penjelasannya, an Salim bin Abdullah an Abdullah ibn Umar, ayahnya radhiyallahu anhuma, qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata raaitu, ini luar biasa. Saya melihat. Jadi para sahabat itu bercerita apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar. Bukan mengada-ada. Saya melihat Rasulullah SAW idza qama fi shalah, apabila dia berdiri ketika salat, rafa'a yadayh, dia mengangkat tangan, hatta yakuna hadwa mankibaihi. Mengangkat tangan sampai bahkan ukuran diangkatnya mereka saksikan. Jadi mereka benar-benar melihat untuk mempelajari. Ya. Mereka melihat untuk mengetahui dan mencontoh, sehingga mereka tahu sampai di mana Nabi mengangkat tangannya. Bukan hanya sekedar mengangkat tangan, tapi ukuran mengangkat tangannya juga diukur oleh mereka. Jadi ukurannya hanya bahu misalnya, telinga, bukan meternya, bukan berapa derajat pengangkatan, enggak. Dia diukurkan dengan badan yang ada sehingga mudah untuk dipahami. Dia mengangkat kedua tangannya sampai ke kedua bahunya. Wa kana yaf'alu dzalika, dan dia melakukan itu, yaitu mengangkat tangan, hina yukabbir lil ruku', ketika bertakbir ketika hendak ruku', wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan dia juga mengangkat tangan ketika bangkit atau mengangkat kepalanya dari ruku'. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah, wa la yaf'alu dzalika fis sujud, dan dia tidak melakukan itu ketika sujud. Dan ini bantahan. Ya, di sini juga saya lupa tadi memberikan isyaratnya. Di halaman 355 ada dibawakan riwayat yang lemah, ya, bahwa Nabi SAW mengangkat tangan ketika bangkit dan ketika turun. Jadi ini pengamalan yang pernah kita lihat, orang setiap berpindah dia angkat tangannya. Kalau takbiratul ihram jelas pembahasan kita, ketika rukuk jelas, ketika bangkit rukuk jelas. Ini pembahasan kita yang disepakati. Nanti ketika sujud hendak sujud dia angkat tangannya. Ketika bangkit dari sujud dia angkat tangannya. Ketika hendak sujud lagi dia angkat tangannya. Ketika bangkit dari sujud dia angkat tangannya. Dengan berdalil dengan hadis yang sekarang ini, dan ini dikatakan para ulama hadisnya terbalik. Ya, hadisnya terbalik. Seharusnya Ibnu Umar, ya, hadis Ibnu Umar. Seharusnya Ibnu Umar mengatakan tidak mengangkat, tetapi mereka mengatakan mengangkat. Kata tidaknya tidak ada. Ya. Itu yang dikatakan di sini. Maka perawinya menyebutkan matannya secara terbalik. Ya, secara terbalik. Seperti ini, sepertinya ia ingin mengatakan Nabi SAW bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Ya. Namun yang disebutkannya beliau mengangkat kedua tangannya. Yang ia katakan adalah bertakbir. Nabi SAW bertakbir setiap turun, setiap bangkit. Takbir berbeda dengan mengangkat tangan. Takbir kan ucapan. Ya, dia maunya mengatakan, menceritakan bahwa Nabi bertakbir setiap turun, setiap bangkit. Tetapi dia mengatakan justru mengangkat tangan. Konsekuensinya berbeda. Nah, sehingga tadi bentuknya dia, kalau yang tiga pertama sudah tidak ada masalah. Ketika dia hendak sujud, dia mengangkat tangan. Allahu Akbar, kemudian sujud. Nanti setelah bangkit dari sujud, ya, bangkit sujud, Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, bangkit lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, ini semuanya berdasarkan hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Yang disepakati adalah empat tadi, ya, bagi sholat yang tiga atau empat rakaan. Kalau sholatnya dua rakaan saja, berarti berapa kali mengangkat tangan dalam satu rakaan? Tiga. Rakaan kedua? Kedua tidak ada lagi takbiratul ihramnya. Ya, berarti dua, hendak rukuk dan makin dan rukuk. Tiga rakaan pertama, dua rakaan kedua. Lima. Ya, lima. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Allah Ta'ala. Kita kembali ke tadi yang hadis yang ke 737, hadis kedua di bab 84. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ishaqul Wasiti qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalidin an Abi Kilabah ya annahu ra'a Malik ibn al-Huwairith idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallam sana'a hakadha. Ini cerita dari Abu Kilabah. Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah, dari generasi tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah rahimahullahu ta'ala, orang ulama yang sangat zuhud, ya sangat zuhud. Dan bahkan beliau ketika meninggal dunia, kata Ibnu Hajar, buntung kedua kaki dan buntung kedua tangannya, tidak ada kedua tangan, tidak ada kedua kaki. Dan ulama zuhud yang luar biasa, dan syukurnya pun juga luar biasa. Ya, Ibnu Hibban, ya, salah seorang ulama yang membukukan perawi-perawi hadis dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Ibnu Hibban itu membukukan perawi hadis, ya, dengan menilainya. Kalau mereka itu tsiqah, maka dikumpulkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Kalau dia ada merahnya, maka dimasukkannya dalam kitabnya Al-Majruhin. Ya, kitab kumpulan para ulama yang ada jarahnya, ada merahnya, ada nilai merahnya. Nah, dalam kitab Thiqat tadi dia memasukkan ini, beliau ini. Kemudian di situ dia nukilkan cerita, ya, tentang keadaan beliau Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Kilabah ini meninggal dunia. Diceritakan oleh seorang tentara penjaga tapal batas kaum muslimin. Ternyata dia berada di pinggir di luar perkampungan, ya, di luar kota. Ya, di pedalaman berada rumahnya sebuah tenda atau kemah yang lusuh, yang tidak ada perabot di dalamnya. Dan dia hidup bersama anak laki-lakinya dalam keadaan buntung tadi. Kalau buntungnya kedua tangan dan kaki ini, sepakat para ya penulis biografi para ulama termasuk Ibnu Hajar dan yang lainnya mengatakan dia meninggal dalam keadaan buntung kedua kaki dan tangan. Ya. Dan yang diungkitkan oleh Ibnu Hibban bahwa cerita orang tadi, karena dia yang pertama kali dan dialah yang menyaksikan meninggalnya bapak ini Abdullah bin Zaid. Ya, dia yang di situ berada. Dia sebagaimana biasa mengawasi perbatasan kaum muslimin. Lalu dilihatnya ada tenda. Ya, ada tenda. Kemudian terdengar dari dalam tenda itu doa. Yaitu doa, ya Allah, mudahkan atau berikanlah saya kekuatan untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-Mu. Ini yang membuat pemuda itu penasaran, karena doanya agar diberi kekuatan untuk bersyukur, padahal suasananya bukan suasana syukur. Di situ kan lebih cocok dengan kata-kata beri saya kekuatan untuk bersabar. Beri saya kekuatan untuk bersabar. Ternyata dia meminta kekuatan untuk bersyukur. Nikmat apa yang harus disyukuri oleh orang ini, kata pemuda tadi. Ya, rumahnya rumah tenda, kemah yang sudah koyak-koyak pula. Ya. Kemudian dia juga sangat penasaran karena doa tersebut, maka dia ya mencoba untuk mendekati dan melihat. Saking kagetnya juga karena melihat ya orang tua tadi tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan bahkan daya penglihatannya pun yang masih ada nikmat Allah yang pada dia itu melihat itu pun sudah mulai melemah. Dia semakin penasaran, nikmat apa yang harus disyukuri lagi? Karena dalam suasana seperti itu kan lebih kepada bersabar dengan ujian dan cobaan Allah. Ya. Ceritanya nantilah kita sambung. Ya. Ya. Nantilah. Ya. Atau cari sendiri. Ya. Jadi Abu Kilabah bercerita annahu ra'a Malik ibn al-Huwairith, ini sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an. Jadi dia menyaksikan, dan inilah cara belajar yang terjadi di zaman dahulu, yaitu melihat. Karena ibadah ini dilihat. Ibadah ini adalah talaqqi, melihat. Nabi SAW mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian mendengar saya sholat. Ya, melihat, melihat. Jadi tata cara gerakan itu, makanya tadi Abdullah bin Umar mengatakan saya melihat Nabi ketika tegak berdiri sholat mengangkat kedua tangannya. Jadi mereka menyaksikannya. Itu yang mereka ceritakan. Jadi Abu Kilabah melihat gurunya Malik ibn Huwairis idza shalla, apabila dia sholat kabbara. Ini sebatas perbuatan siapa? Perbuatan sahabat. Kan masih perbuatan sahabat. Dia melihat gurunya sahabat Nabi Malik ibn Huwairis sholat, ketika sholat dia bertakbir dan dia mengangkat wa rafa'a yadayhi, dan dia ketika takbir pertama itu mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi, ketika dia hendak ruku' dia mengangkat tangannya lagi. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', ketika dia bangkit dari ruku' mengangkat kepalanya, dia mengangkat tangannya lagi. Rafa'a yadayhi wa had, setelah itu kan hanya sebatas perbuatan Nabi. Setelah selesai salat dia bertanya ke, dia mengatakan kepada Abu Kilabah bahwa yang kamu lihat tadi dari apa yang saya lakukan dalam sholat itu adalah perbuatan Nabi. Ya. Dan ini bukan hanya ini saja. Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain, mereka mempraktekkan terlebih dahulu, kemudian mereka mengatakan yang tadi kalian lihat adalah apa yang saya lihat Nabi melakukannya. Di sini wahaddatsa anna Rasulullah SAW sana'a hakadha, seperti inilah dahulu saya lihat Nabi melakukannya. Ya. Ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang kapan-kapan saja kita mengangkat kedua tangan dalam sholat untuk ketika takbir, ya, baik itu takbiratul ihram atau takbir ruku atau bangkit dari ruku, hanya tiga tempat. Kemudian bila mana sholatnya lebih dari dua rakaat, maka untuk naik ke rakaat ketiga juga disunnahkan untuk mengangkat tangan. Itu saja pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Apa? Hadis mana? Ah. Mana dia? Dari? Nah, ruku atau sujud? Nah. Kita tadi menyepakati berdasarkan hadis-hadis tadi, berapa kali yang angkat tangan? Tunggu dulu. Yang dalam hadis berapa kali? Tiga. Yaitu apa? Takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku. Dan Abdullah bin Umar mengatakan dan dia tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Ya. Adapun bangkit dari sujud tidak ada penafian dan juga tidak ada penetapan. Ya, tidak ada yang Abdullah bin Umar tidak mengatakan dan dia tidak melakukannya ketika bangkit dari sujud. Tidak ada kan? Dan dia juga tidak mengatakan Nabi mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Tidak ada penetapan dan juga tidak ada penafian. Berarti kita tetap pada asal hukumnya bahwa tidak mengangkat tangan. Ya, karena ditetapkan hanya tiga, yaitu takbiratul ihram, takbir ruku dan bangkit dari ruku. Kemudian dalam riwayat lain adalah ketika bangkit dari rakaat bukan dari sujud. Dari setelah tasyahud awal kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga. Itu empat tempat rukuk. Lima tadi kapan? Lima kalau dua rakaatnya. Kalau dua rakaat itu lima kali. Kalau tiga rakaat tentu tambahkan lagi, tambah rakaat bangkit. Kalau tiga rakaat berarti berapa? Delapan. Lima tambah tiga. Tiganya yang keenamnya adalah bangkit ke rakaat yang ketiga, tambah dua rukuk dan bangkit dari rukuk. Wallahu ta'ala. Ini pendatang ini, enggak tahu dia aturan, ada keras kertas di sini. Silakan. Tafadhol. Ya. Yang pertama dia pendatang, kedua tadi tidak terlalu mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi sempat saya rincikan tadi ya. Ya, ya memang berbeda pendapat ulama. Apakah dia bersedekap dulu atau tidak? Saya tadi merinci serinci-rincinya bahwa dalam keadaan masbuk, rukun yang pertama yang kita lakukan adalah rukun lisan, yaitu takbir. Kemudian rukun yang kedua adalah keadaan imam yang kita tuju. Kalau keadaan imam itu yang kita tuju adalah rukuk, berarti kita langsung rukuk. Dan bersedekap ini kan ketika berdiri. Ya, bersedekap ini ketika berdiri. Maka kalau dalam kondisi imamnya rukuk, dengan pendapat kita tadi bahwa kita cukup dengan takbir kemudian langsung menuju posisi imam. Kalau ada yang bersedekap itu bukan juga sebuah kesalahan, ya. Tapi ini perbedaan pendapat, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz sehat selalu, amin, dan semua kita juga hendaknya demikian. Seorang akhwat ingin melaksanakan umrah, namun qadarullah sampai di tanah suci kedatangan menstruasi sehingga tidak bisa melaksanakan tawaf sampai rombongannya kembali. Kembali ke mana? Ya, ini perlu fatwa para ulama ya. Karena masalahnya ada memang berbeda-beda wanita ini dalam masa haidnya. Ada 6 hari, ada 8 hari, ada 2 minggu. Ya, dalam situasi yang seperti tadi, seperti ini, maka para ulama memberikan kelonggaran ya untuk tetap tawaf. Ya, untuk tetap tawaf kalau memang dia tahu setelah sesampainya di Mekah dia menstruasi ya, dan dia tahu bahwa kepulangannya itu di Mekah kan paling lama orang 4 hari cuma. Yang biasa travel, yang biasa umrah 4 hari atau 5 hari? Ya, 4 hari kan? 4 hari, sementara yang minimal yang biasa, yang normal ya, yang teratur itu 6 hari. Berarti dia sudah pasti selesai haidnya itu, tidak mungkin dia ditunggu oleh orang. Maka ketika sampai di Mekah, dia sudah dibolehkan untuk langsung tawaf, karena tidak mungkin dia menunggu. Tidak ada manfaat dia menunggu. Tidak akan terjadi keajaiban, karena kebiasaannya 6 hari, sementara keberadaan mereka di sana 4 hari. Maka sikap yang harus dilakukan, menurut yang saya lihat adalah, dia ketika sampai, dia sudah dibenarkan, karena ini kelonggaran, sudah dibenarkan untuk tawaf bersama rombongan, walau dalam keadaan haid. Kecuali kalau dia pemilik travel, mau pulang kapan terserah. Ya, kalau mau pulang kapan terserah. Saya bilang saya jangan di booking dulu tiket saya, tiketnya open misalnya. Ya, bisa nunggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi terserah, karena visanya kan sebulan ya. Kalau dia mengatakan saya pulang sendiri nanti, saya tunggu sampai sesi haid tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, sementara juga dia bersama suaminya misalnya, maka ketika sampai di sana tidak ada manfaatnya dia menunggu sampai besok atau sampai lusa, sampai karena keberadaan di sana 4 hari, sementara kedatangan haidnya baru hari itu sampainya di Mekah. Maka semenjak dia datang sampai di Mekah, dia sudah boleh untuk melakukan tawaf umrah bersama rombongan. Wallahu ta'ala alam. Apakah akhwat tersebut masih mendapat pahala umrah? Loh, dia harus umrah. Dia harus umrah. Dia harus umrah. Sekarang sudah di sini. Ya, sekarang dia sini, harus berangkat lagi. Ya, tidak boleh digauli. Kalau dia pulang tanpa tahalul, ya, suaminya bawa lagi ke sana dan tahalul di sana. Iya. Ya, harus ke sana, dia tahalul di sana. Di tanah suci dia tahalul. Ya. Dan ini perlu fatwa ya. Tapi yang untuk fatwa bagaimana sikapnya di sini, ini perlu fatwa, dan ini luar biasa ya kejadian. Karena Allah SWT berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Maksudnya dari kalau kita sudah start, maka kita harus finish. Nabi SAW start di Hudaybiyah dan dia tidak jadi umrah, tetapi dia sana dia tahalul. Tahalul bukan di sini, tahalul di tanah suci. Ya, dan ini perlu meminta fatwa dari para ulama besar ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Bagaimana cara mengingatkan orang-orang yang sibuk mengomentari amalan-amalan orang lain padahal ada dasar dalam beramal, tapi yang mengomentari ini tidak sadar bahwa perangainya lebih parah dan merasa suci. Ya. Gimana ini ya? Semua kita, siapapun juga yang bertanya atau siapapun juga termasuk yang menyampaikan kajian ini, semua kita diperintah untuk menjaga lisan. Semua kita dituntut untuk menjaga lisan. Nabi SAW menekankan sekali. Ya, bahkan dia mengatakan kepada Mu'adz, wahal yakub sakilatka ummuka ya Mu'adz, wahal yakubun nas ala wujuhihim au ala manakhirihim fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, tidakkah manusia diseret dengan wajah bersentuhan dengan tanah, dengan batang hidungnya bersentuhan dengan tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka? Tidakkah itu terjadi disebabkan oleh korban-korban lidah? Mereka adalah korban lisan, ancamannya keras. Ya, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min saqatillah la yulqi laha balan. Ya, sungguhnya seorang hamba berkata dengan satu kata dari apa yang dimurkai oleh Allah, sementara dia tidak mempedulikannya, tidak memperhatikannya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Siapapun juga, baik yang dikomentari atau yang mengomentari, semua kita harus menjaga lisan. Dalam urusan agama ini yang terpenting bagaimana kita berilmu untuk kita amalkan. Berilmu untuk kita amalkan dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan bukan menilai orang. Bukan menilai orang. Bukan menilai orang, siapapun juga. Ya. Kemudian ya, nasihat menasihati ini pilar dari pilar agama. Nasihat menasihati adalah pilar agama. Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Dan tidak akan tegak agama tanpa nasihat. Kalau memang terjadi adalah mimbabin nasiha, adalah dalam bab memberi nasihat, bila mana seseorang melihat saudaranya melakukan amalan yang menurut dia dasarnya tidak terlalu kuat, maka sah-sah saja dia memberinya nasihat. Sah-sah saja. Kalau ini sudah kita tutup, bagaimana agama ini tegak? Kalau kita menutup, tidak boleh mengomentari dengan tujuan memberi nasihat, maka siapa lagi yang akan memberi nasihat? Kalau yang memberi nasihat ini adalah orang yang sempurna, maka tidak akan ada nasihat menasihati. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kalau ditunggu orangnya sudah berilmu luas, sudah menyampaikan kajian dari yang sudah jam terbangnya tinggi ya, baru boleh menasihat, sementara orang-orang yang baru mengaji tidak boleh menasihat, kapan nasihat akan tegak? Jadi ini yang perlu kita juga perhatikan, bahwa ketika ada orang yang mengomentari dan ingin agar ibadah kita benar, ya, walaupun kita melihat dia kekurangan, ternyata dia yang sampaikan memang sesuai dengan dalil dan mungkin ini yang terkuat dari permasalahannya, kita harus mengkaji dan jangan sampai kita tutup hati kita untuk mendapatkan nasihat dari siapapun juga. Karena kebenaran itu adalah dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari seorang muslim, dimanapun dia mendapatkannya, dia harus mengambilnya. Bukan karena orang yang memberi nasihat, tetapi karena yang dinasihatkan, materi yang disampaikan, karena kemuliaan yang disampaikan. Jadi yang pertama tadi, kita harus jaga lisan dan jangan hanya sampai kerja kita adalah menilai, sehingga kita lupa diri kita sendiri. Umpama lilin, dia membakar dirinya kemudian menerangi orang lain. Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Ya. Kemudian yang kedua, Jangan sampai kita merasa bahwa setiap orang yang memberi nasihat kita harus nilai dulu. Ini orang tidak pantas memberi nasihat. Baru kalau kalau dia pantas, baru saya menerimanya. Walaupun yang disampaikan itu benar. Ini juga tidak benar. Ini sikap yang membuat kita semakin jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah nasihat walau dari seorang yang kita tidak merasa dia pantas memberi nasihat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini payah mencari hurufnya ya. Bergabung-gabung, dia sudah bergabung dan mata saya juga menggabungkan huruf. Sehingga payah dibaca. Ya. Tulisannya kecil-kecil. Sepertinya bab ke-82. Kurang sesuai dengan judulnya. Tidak ada keterangan tentang wajibnya doa iftitah. Tidak. Makanya terjemahan yang membuat kita keliru. Ya. Wajibnya takbir dan doa iftitah dalam sholat. Sebenarnya bukan itu terjemahannya. Wajibnya takbir untuk membuka sholat. Ya. Nah, ini terjemahan juga menjerumuskannya. Makanya belajar ini harus ada yang membimbing. Harus ada yang mengarahkan, ada yang meluruskan. Terjemahan ini saya tidak sempat membaca terjemahannya. Ternyata memang iya. Ini membuat kita bahwa iftitah itu wajib. Padahal iftitah itu sunnah. Ya. Dan dibuka dia bukan masuk dalam konteks bab. Bab itu hanya masalah takbir saja. Wajibnya takbiratul ihram. Jadi masuk dengan takbir pembuka adalah takbiratul ihram. Takbir pembuka salat. Itu ini maksud. Bukan doa iftitah. Bukan doa iftitah. Jadi penerjemahannya juga tidak. Ya, tidak mungkin tidak memahami konteks dari bunyi bab yang dibuat oleh Bukhari sehingga dia menerjemahkan adalah iftitah seseorang adalah doa iftitah. Dan iftitah tidak ada yang mengatakan wajib. Ya, tidak ada yang mengatakan wajib, dia adalah sunnah. Ya. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi, apakah makmum yang masbuk ditekankan membaca doa iftitah? Kalau masbuknya adalah sebentar ya, imam sudah Allahu Akbar, ya, baru dia setelah beberapa detik setelah itu dia takbir juga, tidak beriringan dengan takbiratul ihram imam, maka dia disunahkan untuk membaca takbir selama imam belum, kalau dia salat jahriyah, ya, kalau dia salat jahriyah sebelum imam membaca al-fatihah, dia masih kesempatan untuk membacanya. Kalau nanti imam sudah mulai membaca al-fatihah, sementara yang akan dibacanya masih banyak, mungkin saja dia menghentikannya untuk fokus mendengarkan bacaan imam. Kalau dia salat sir, terserah dia. Kalau dia bisa memperkirakan bagaimana dia bisa tetap membaca Al-Fatihah, karena Fatihah yang lebih utama. Ya, masih punya kesempatan dia untuk menyelesaikan baca Al-Fatihah, maka dia boleh membaca iftitah. Wallahu a'lam. Dan kita tekankan lagi bahwa iftitah bukan wajib. Ini lebih kecil lagi dari yang tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah larangan duduk bersandar ketika menuntut ilmu? Ini teguran atau pertanyaannya? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang nyaman saja. Yang nyaman. Di sana ada orang yang membawa fasilitas untuk bersandar. Yang kita duduk walaupun tiangnya tidak ada, tapi ada yang membawa fasilitas bertandar. Ada sebuah kain dari Yaman itu yang seperti sarung tetapi kecil. Nanti dia lilitkan ke tubuhnya kemudian diikatkan ke lututnya. Ya. Hingga dia seakan-akan bersandar. Ini posisi agar lebih nyaman ya. Yang penting mendengar kajiannya atau pelajarannya lebih fokus ya. Kalau nanti sebentar-sebentar gini karena pinggang tidak kuat, maka mesti bersandar. Ya, mesti bersandar. Ada kelarangan, ini semuanya larangan ya. Ada kelarangan minum dan makan dalam menuntut ilmu. Ini semuanya teguran ya. Orang yang ketika kajian dia tidak melihat ustaz tapi melihat orang-orang saja. Ini bersandar, ini minum, ini makan. Ya, ini juga menilai ya, menilai orang lain. Bagaimana kita bisa mencerna pelajaran bukan melihat orang. Ya. Tapi ini pun perlu juga diperhatikan. Jangankan untuk mencerna pelajaran dalam keadaan minum ya, dan makan ya, yang fokus duduk di depan ustaz dengan menganga gini, belum tentu juga dia paham ya. Belum tentu juga dia paham. Maka semakin kita berikan hati kita untuk sebuah pelajaran, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menuntut ilmu agama? Bila mana yang dimaksud adalah menuntut agama yang mesti kita terapkan dan wajib kita terapkan, wajib, fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Para ulama merincikan seperti ilmu salat, ilmu akidah, ilmu puasa Ramadan. Ini kan yang fardu-fardu ain. Maka fardu ain pula kita harus mengetahui tata caranya, wallahu taala. Adapun tentang perbedaan pendapat ulama tafsir Al-Qur'an atau hadis-hadis Sahih Bukhari, bagaimana syarahnya, ini fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Antara ilmu nahunya, sarafnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, ini semuanya fardu kifayah. Ada orang-orang yang dibebankan oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana bentuk membela jihad agama Islam saat ini? Ya, belajar agama terapkan dalam kehidupan, itu jihad. Ya, belajar agama dengan ilmu yang benar terapkan dalam kehidupan kita, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya, itu menegakkan agama. Karena bukan berjihad itu semata-mata memerangi musuh Islam, tapi kita harus terapkan agama. Jangan berpikir untuk memerangi musuh Islam sementara kita tidak menerapkan Islam dengan benar. Akidah kita berantakan, ibadah kita tidak karu-karuan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini yang harus kita lakukan, yaitu belajar agama, kenali akidah, kenali Allah, kenali Nabi, kenali agama ini, terapkan dalam kehidupan. Kafah secara menyeluruh, ya, bukan hanya masalah akidahnya, semua akhlaknya, muamalahnya, ini yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang beramal dengan sunnahnya di akhir zaman, pahalanya dia akan dapatkan 50 para sahabat Nabi SAW mengamalkan. Ya, jadi itu mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian jangan berhenti berdoa, ya, meminta kepada Allah kekuatan untuk kaum muslimin, ya, kekuatan untuk kaum muslimin, membela kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya, melindungi orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Doa terus, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini menunjukkan rahmatnya kaum muslimin. Mendoakan bukan hanya untuk yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia pun didoakan oleh mereka. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pendapat itu. Ya. Karena dalam keadaan berdiri